Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan tafsir surat Al-Fatihah, masih berbicara tentang ayat yang pertama, yaitu basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan kemarin Jumat yang lalu kita membahas tentang huruf ba, ya, mengkasrohkan diri ini. Bagaimana agar kita bisa menjadi kasroh, kasroh yang akan mengangkat derajat kita, karena Allah Ta'ala mewahyukan dalam hadis qudsi, ana 'indal munkasirati qulubuhum min ajri, aku bersama atau aku ada pada diri orang-orang yang hatinya hancur karena aku. Jadi hatinya hancur luntuh, hatinya remuk karena memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh misalnya habis sholat kok gelo, habis sholat kok nangis. Kenapa sholat saya tadi kok tidak bisa khusyuk? Atau habis sholat sendiri nangis gelo. Kenapa saya kok tidak bisa sholat berjamaah? Ya. Kemudian habis ngaji gelo. Kenapa kok ngajinya cuman sedikit? Gitu. Habis ngaji nangis. Kenapa saya kok nggak bisa paham apa yang saya baca? Habis ngaji nangis lagi. Kenapa saya kok ngajinya ngelamun? Nah, ini termasuk bagian dari al-munkasirati qulubuhum, orang-orang yang hatinya hancur, hatinya remuk gara-gara mikirkan dirinya kok belum bisa ibadah dengan baik, dirinya belum bisa ibadah dengan semaksimal mungkin. Yang seperti ini, orang-orang tersebut justru derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang syarat kalau pengen naik harus merendah. Kalau pengen didatangi ya harus merendah. Jadi kalau orang itu semakin meninggikan diri semakin dijauhi, semakin merendahkan diri semakin didatangi. Persis seperti tempat. Jadi tempat itu kalau semakin rendah semakin dikejar sama air, semakin tinggi semakin dijauhi oleh air. Gak ada judulnya air kok mengejar tempat yang tinggi, gak ada. Judulnya air itu dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Nah, ketika hati kita sudah bisa kasroh, letaknya betul-betul di bawah, maka hati kita ini akan didatangi oleh semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya nikmat, yang namanya rahmat, yang namanya ilmu, apapun yang baik-baik itu otomatis akan mendatangi kita. Kenapa mendatangi kita? Karena tempatnya sudah di bawah, tempatnya sudah siap mana menerima. Gak ada judulnya orang minta kok tangannya di atas. Permisi saya minta, gitu. Gak ada. Jadi orang minta tangannya di bawah. Begitu pula hati. Hati ini kalau memang betul-betul minta, ya hatinya di bawah, merendah. Hatinya sujud, hatinya sujud. Dan itu bagian daripada mengkasrohkan. Nah, selama seminggu ini kita termasuk yang mana? Yang sudah hatinya berusaha ditaruh di bawah, diijak-ijak, atau hatinya ditaruh di atas, dimulia-muliakan. Kinten-kinten kalau disindir tersinggung, atau disindir justru nyoh rasakno kowe, tersinggung kowe, ayo rasakno gitu. Minta hatinya biar ngerasakan disindir-sindir, atau hatinya tidak mau disindir-sindir. Merasakan direndahkan atau tidak mau direndahkan. Bukan berarti kita mau menghinakan diri, seperti yang sudah saya jelaskan Jumat yang lalu. Menghinakan diri sampai terhina-hina itu jelek, gak boleh. Gak boleh kita menghinakan diri kita. Karena sifatnya mukmin, mukmin itu aziz. Orang yang mukmin itu mulia. Orang yang mukmin itu terhormat, tapi gak cari pangkat. Mukmin itu terhormat, tapi tidak cari pangkat. Mukmin itu merendahkan diri, tapi tidak menghinakan diri. Bisa merendahkan diri tanpa menghinakan diri. Kalau udah bisa begitu, berarti sudah dapat bagian dari ilmu kasroh dari huruf ba. Rasul bersabda dalam sebuah hadis, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan dirinya serendah-rendahnya, rafa'ahullah, maka Allah mengangkat derajatnya. Karena itu kalau kita lihat pengalaman hidup, setiap ada orang yang direndahkan, justru itu diangkat derajatnya. Coba perhatikanlah di bangsa ini. Kalau ada orang duelek-elek gitu ya, mesti namanya tersohor. Kalau ada orang terlampau diapik-apik, mesti dia akan jatuh. Lihat sajalah orang yang terlampau dielulukan di negeri ini, dia akan jatuh. Tapi kalau orang terlampau dijelek-jelekan, dia akan diangkat. Nah kalau kita bisa betul-betul merasa jelek, ya kita akan diangkat. Nah yang sering tuh kita gak merasa jelek, tapi dijelek-jelekan karena betul-betul jelek. Ya, dijelek-jelekan karena betul-betul jelek. Sudah dijelek-jelekan, mesti gak sadar kalau dirinya jelek. Nah kalau orang yang tawadhu itu dipandang orang baik, tapi dia tahu dirinya jelek. Sehingga dia merendahkan diri terus. Yang seperti ini, derajatnya akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Masih ingat kisahnya Imam Abu Hanifah waktu jalan di pasar, terus dipuji orang. Oh ini loh Abu Hanifah, kalau malam tidak pernah tidur, sholat malam terus. Kalau malam gak pernah tidur, sholat malam terus. Sampai rumah nangis tuh. Imam Abu Hanifah dengar pujian seperti itu nangis. Kenapa nangis? Dia bilang, ya Allah, saya tuh padahal kalau malam tuh tidur, separuh melek. Separuh tidur, separuh sholat. Kok ada orang muji saya bilang, ini loh orang kalau tiap malam tidak pernah tidur, sholat terus. Saya belum seperti itu, ya Allah. Betapa malunya saya dibilang baik, padahal saya belum seperti itu. Maka sejak malam itu, Imam Abu Hanifah berjuang untuk tidak tidur setiap malam untuk sholat. Sehingga akhirnya beliau itu mampu dalam riwayat sekitar 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. 40 tahun kurang lebih sholat subuh dengan wudhu isya. Mirip kita-kita ini ya. Sholat subuh dengan wudhu isya. Tapi adzan subuh jam 4, sholat isya jam 3.45 atau 3.55. Jadi sholat subuh dengan wudhu isya mergo ketelaten gitu ya. Lain kalau Imam Abu Hanifah dari mulai awal dia sholat isya, kemudian sholat subuhnya itu wudhu isya belum batal. Artinya tidak tidur. Memang semalam beliau sholat. Ini orang yang dipuji, terus dia lihat dirinya sadar, saya belum seperti itu. Dia pun rendahkan dirinya. Awakmu yuk urung kaya ngono. Itu yang muji enggak benar itu. Ampuni saya ya Allah. Sama Allah diangkat derajatnya. Dijadikan seperti yang dipuji. Dijadikan seperti yang dipuji. Lain dengan kita. Lain dengan kita. Lawang genang-genang. Sholat malam enggak pernah. Duduk sama orang dibilang, oh ini orang Masya Allah ini rajin sholat. Sholat malam ini khusyuk. Kita mesem-mesem. Urung roh deh. Mesem-mesem bangga gitu ya. Padahal kita blas belum seperti itu. Yang seperti ini bukan tawadhu. Ngomongnya begini, oh bisa aja kamu. Saya enggak seperti itu, bisa aja. Jadi hatinya senang nih. Saya enggak seperti itu, kamu bisa saja. Orang yang seperti ini dia sombong tapi tidak sadar di diri. Lah yang gini mau naik susah. Mau naik susah. Syaratnya naik harus merendahkan diri. Nah merendahkan diri ini kepada siapa? Lah itu yang harus kita bahas. Kasroh ini untuk siapa? Itu yang harus kita bahas. Jadi bukan asal merendahkan diri. Kalau merendah-rendahkan diri, menghina-hinakan diri untuk manusia tercela. Untuk manusia tercela. Tapi ketika menghinakan diri itu bismillah. Untuk Allah, karena Allah, dengan Allah, berkat Allah, mencari rahmatnya Allah, mengharap Allah, maka jadi mulia. Contoh yang saya sampaikan Jumat yang lalu, kalau enggak salah ya. Gimana kira-kira ibu-ibu kalau ngemis-ngemis pada suaminya. Ya, walaupun sudah baik, dicaci, dimaki, dihina suami, tetap jipak, sepurone engkang kata jipak, gitu ya. Padahal ibu ini badannya gede, itu suaminya kalau dipukul sekali, geblak, langsung masuk rumah sakit. Ya, tapi karena mengharap Allah, padahal nih suaminya gak punya duit, istrinya duitnya banyak. Jane iki bojone ya elek, yang laki ini jelek, istrinya cantik. Dicaci, dimaki, dihina, direndah-rendahkan oleh suaminya, dia tidak mengatakan, belum kau, kamu belum tahu siapa aku. Aku iso urip dhewe ora butuh awakmu. Dia enggak ngomong seperti itu. Karena yang dia lihat Allah Subhanahu wa taala. udah enggak apa-apa dihina-hina suami, direndah-rendahkan suami, enggak jadi masalah ya Allah. Yang penting engkau cinta aku ya Allah. Engkau muliakan aku ya Allah. Aku akan semakin merendahkan diriku di hadapan suamiku untuk mendapatkan ridhomu ya Allah. Ini yang begini betul. Ini merendahkan diri yang betul. Nah, tapi kalau merendah-rendahkan diri bukan karena Allah Subhanahu wa taala, demi sebuah pangkat merendahkan diri. Demi sekian rupiah merendahkan diri, itu dicela. Jangan mengatakan, "Oh, saya tawadhu, tawadhu kan mulia." Tawadhu kasrah itu mulia kalau untuk Allah. Kalau bukan untuk Allah namanya menghinakan diri. Contoh ulama dikasih tahu sama orang kaya, "Kamu itu kalau butuh duit datang ke saya. Minta berapapun saya kasih." Wong sugih tapi rodok pedut. Jadi kalau mau ngasih nunggu ulamanya minta. Lah ini ciri-ciri orang jelek ini. "Kamu kalau butuh duit ngomong sama saya. Berapapun saya kasih." Ini yang begini ketoknya apik tapi elek. Kelihatannya bagus tapi jelek. Beda dengan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Sahabatnya Kanjeng Nabi itu tidak pernah ngomong seperti itu. "Kalau butuh kamu minta," enggak ada. Itu ucapan begitu sudah merendahkan orang lain, ngajari orang ngemis. Betul atau betul? Masih ingat dua orang sahabat yang tangisan? Masih ingat? Lupa. Boleh saya ingatkan sedikit? Ada dua orang bersahabat di jalan Allah. Kebetulan yang satu ini lagi pergi, istrinya di rumah. Sahabatnya itu datang ke sana, tanya sama istrinya, istri temannya, "Suamimu mana? Lagi pergi. Boleh saya masuk rumah? Suami saya udah mengizinkan kamu 24 jam mau masuk kapanpun dipersilahkan. Jadi boleh, monggo masuk rumah. Saya mau masuk kamar kamu, tolong kamu keluar dulu, tunjukkan lemarinya di mana, tempat suamimu nyimpen duit di mana, tunjukkan pada saya." "Oh siap. Kamarnya ini, lemarinya itu enggak saya kunci, di situ ada kotak penyimpanan duit, di situ dia simpen duitnya." Di situ dia simpen duitnya. Ya udah. Masuk kamar, ambil duit terus keluar. "Sampaikan sama suamimu saya ambil duit." "Oh ya, silahkan." Gak lama setelah itu suaminya pulang, dikasih laporan. "Tadi teman kamu kesini, masuk kamar, ambil duit, terus keluar." Suaminya tuh nangis gerong-gerong. Istrinya pun nanya, "Pak, kenapa kamu kok nangis? Kamu gelo ya punya teman seperti itu? Masuk kamar, buka lemari, ngambil duit. Kamu gelo punya teman yang seperti itu?" "Bukan bu, saya bukan nangis karena gelo seperti itu. Saya nangis ini gelo. Kok saya gak ngerti dia itu gak punya duit. Sampai-sampai dia harus datang ke rumah saya ngambil duit sendiri. Saya gak ngerti kalau dia itu gak punya duit. Berarti saya teman yang jelek. Saya teman yang jelek." Nah ini kita sama dulur, sama orang tua apalagi. Kemudian sama apa ya, ulama. Kalau sampai menyebabkan orang tua kita minta, ulama kita minta, sahabat kita minta, saudara kita minta, itu sebetulnya bukan kemuliaan, bukan suatu yang mulia. Meskipun dikemas kalimatnya seakan-akan bagus, kalimatnya seakan-akan bagus, yang berbicara itu sendiri tidak sadar kalau dirinya sebetulnya punya sisi kebakhilan yang tersembunyi. Apunten, sering gak yang kalimat seperti itu? "Jenengan pokoknya kalau butuh ngomong aja ke saya, beres." Mestinya ya, gak usah sampai ngomong, kita sudah tahu butuhnya orang lain. Terutama orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, akhirnya ini, orang yang butuh duit, seorang ulama misalnya butuh duit kepada orang kaya, dia datangnya orang kaya tadi. Ya, dengan muji-muji orang kaya tadi. "Wah, Anda tuh orangnya baik, Masya Allah. Wah, tambah sehat loh Pak. Kok ketinggal radi, tambah seger, awet nom, muji-muji nih. Kamu tambah ganteng dan lain sebagainya. Wah, istri kamu kok tambah seger, anak kamu tambah pinter," muji-muji. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia rendah-rendahkan dirinya bukan karena Allah, tapi karena mikir, "Barikin jaluk duit ben dikai." Paham ya? Paham. Ini merendahkan diri yang tercela. Karena bukan karena Allah. Bukan karena Allah, tapi kalau karena Allah Subhanahu wa taala jadi mulia. Misal tonggone loro. Tetangganya sakit. Mau operasi pagi jam 9. jam 9 mau operasi, harus bayar 30 juta. Dia enggak punya duit, dia enggak punya duit. Tetangganya enggak punya duit, dia juga enggak punya duit. Terus diparani sama keluarga tetangganya, tolong Pak, tolong Kiai, ini orang tua saya besok jam 9 mau operasi, butuh uang 30 juta. Saya udah ngalor ngidul ngetan ngulon, enggak ada yang mau bantu. Harapan saya cuma jenengan. Lah kiainya juga podo wae enggak punya duit. Kiainya enggak punya duit. Tapi kiai ini punya kenalan orang-orang kaya, punya kenalan orang-orang kaya. Seumur-umur dia enggak pernah minta tolong sama orang-orang kaya tersebut, enggak pernah. Untuk dirinya sendiri. Terus dia jangan ngomong begini. Wah, mau aku merendah-rendahkan diriku di hadapan orang kaya, nanti harga diri saya jatuh. Ini yang seperti ini salah, karena ketika dia merendahkan diri karena Allah, itu justru naik bukan jatuh. Kalau kemudian dia mau mendatangi orang kaya tersebut dan mengatakan, "Mas, Pak, ngapunten, saya minta tolong, saya mau pinjam uang sekian ya untuk nulungi tetangga saya." "Tolong, oh silahkan, nanti datang ke rumah saya ya." Berangkat ke sana. Bukan diparani loh sama orang kayanya. "Datang ke rumah saya ya, ambil uangnya." Dia berangkat ke sana. Kemudian sampai di sana, ketok pintu, dikasih tahu, "Oh, juragani nembe tilem." Dia tunggu. Kemudian sampai bangun, ngentasi sekedap je, nembe siram. Dia tunggu. Kemudian ketika ketemu, ya, tidak langsung dikasih pinjaman, dijak ngobrol, ngalor, ngidul, ngetan, ngulon. Dia sabar-sabar seperti itu. Ini buat dia mulia. Kenapa? Karena dia seakan-akan ngemis demi orang lain untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan untuk Allah? Karena ini menolong orang yang berada dalam kesusahan. Ini termasuk bagian dari mengkasrohkan diri. Nah, yang begitu-begitu gampang atau susah? Hah? Golek utang gawa edewe rakober. Apalagi untuk orang lain. Kan begitu ya? Nah, itu susah. Itu susah. Makanya pangkatnya tinggi. Makanya derajatnya tinggi. Kalau yang gampang-gampang ya, ya udah biasa-biasa saja. Ini memang susah karena urusan hati, urusan manah. Nah, insya Allah kita dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah yang membuat kita mampu ya bisa. Sebetulnya nggak ada yang abot kok. Di dunia ini yang berat apa toh? Coba saya dikasih tahu, yang berat di dunia ini apa? Bapak, apa yang berat kira-kira Pak dunia ini? Ada enggak yang berat? Besi. Besi itu berat atau enggak berat? Berat. Suruh mikul truk jangan jenengan. Ya kan? Suruh mikul truk jangan kita. Kalau kita yang mikul berat, tapi kalau truk yang mikul jadinya ringan. Ringan buat siapa? Supir. Oh, tinggal pancal gas. Tinggal pancal gas. Loh kok jadi ringan? Kenapa? Dibantu sama truk. Jadi di dunia ini enggak ada yang berat. Kalau dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat kuat oleh Allah, maka jadi ringan. Semua jadi ringan. Termasuk amalnya para wali yang sholat 1000 rakaat. Ya, seperti itu. Semua enteng kalau diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya minta kemampuan. Lah minta kemampuan lagi-lagi harus merendahkan diri. Ngemis-ngemis dumateng Gusti, "Ya Allah, tolong saya. Ya Allah, bantu saya. Ya Allah, tolong saya." Dan jujur saja, kita ini ilmu ngemis kepada Allah belum lulus. Ilmu ngemis belum lulus. Lah lulusnya kapan? Pak, Bu, coba dijawab jujur ya. Kapan terakhir kali nangis pol? Nangis pol? Betul-betul minta tolong sama Allah biar sholatnya bisa khusyuk. Diam semua kan? Tapi kalau nangis pol biar bisa bayar utang? Mungkin pernah. Ya mungkin pernah. Ilmu ngemisnya belum. Kalau kita betul-betul minta sama Allah kekuatan seperti para wali itu minta, ya bisa. Kalau wali-wali itu minta beneran, "Ya Allah, tolong saya. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati." Kok Kanjeng Nabi aja ngajari kok. "Allahumma inni, ya Allah, tolonglah saya biar bisa zikir, syukur dan beribadah baik kepadamu." Itu aja tiap habis sholat minta, tapi ya mintanya beneran. Kalau kita kan enggak, asal ngucap. Ya dapat pahala, pahala asal ngucap, belum pahala minta. Allahumma, setiap kalimat yang judulnya Allahumma, itu kita manggil Allah. Lah manggil Allah kok sama cengengesan? Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kira-kira manggil Allah atau ngece? Ngece. Kalau manggil Allah ya jangan cengengesan, jangan sambil bersendah gurau, betul-betul manggil Allahumma. Hatinya betul-betul ngadep. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta beneran. Kalau minta beneran ya dikasih. Lah kenapa kok ibadah jadinya abot, zikir jadinya berat? Berarti selama ini kita belum minta, walaupun habis sholat ngucap terus. Ya, lah syaratnya orang minta itu tangan di bawah. Syaratnya orang minta itu merendahkan di diri. Nah ini yang menyebabkan kita selama ini gak berhasil, yaitu belum bisa betul-betul mengkasrohkan diri untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kasrohnya untuk orang lain, mesti gampang. Kasroh, mengkasrohkan diri, merendahkan diri. Li'ajli tijaroh, karena harapan bisa dapat duit dalam perdagangan. Minta barang gitu ya. Kita mau nyetok barang, ada orang yang punya barang banyak. Produsen. Kita datangi dia, itu Masya Allah, kalimat-kalimat pujian yang belum pernah terbetik itu bisa muncul seketika. Demi apa? Biar orang itu mau ngasih barang kepada kita. Kalau untuk manusia itu kita pinter ngomongnya. Apalagi anak muda ngerayu judulnya kok pengen ngepek uang benda di bujune. Ya anak muda pengen memikat seorang wanita atau wanita pengen mikat pria agar biar jadi pasangan hidupnya. Itu kalimat pujiannya luar biasa. Kenapa? Betul-betul butuh untuk jadi pasangan hidupnya. Udah diterima delosor ya dilakoni. Betul-betul. Kalau betul-betul kamu cinta padaku, hujan, bledek, guntur, kilat, menyambar, saat ini juga silakan datang ke rumahku, berangkang, mangkat. Kasarnya begitu ya. Kasarnya seperti itu. Karena butuh. Tapi coba kalau disuruh berangkang karena Allah, sujud karena Allah, kok abote rairam? Beb, saya gak abot sujud. Alah, jangan ngaku-ngaku gak abot sujud. Nyatanya sholat juga kita abot kok. Ngger sujudnya kesuwen yo, so. Ya toh, tidak segera sujud ya kita nanti-nanti dulu gitu kan, nanti-nanti dulu diajak sujud yang banyak, yuk kita mikir. Yuk kita sholat malam ini berjamaah, sholat tahajud 100 rakaat, yang mau ikut kumpul, sepi mesti. Betul toh betul, jangankan kok 100 rakaat, terawih diajak 20 rakaat aja itu mikir, golek sing cepet. Ikut 20 tapi cari yang cepat gitu. Enggak cari yang khusyuk enggak, cari yang cepat. Nah ini kita sujud sama Allah tuh untuk kita aja mikir. Tapi coba kalau untuk orang yang diharapkan bisa dimiliki, orang yang diharapkan bisa jadi kekasihnya. Itu dihina-hinakan berkali-kali ya tetap dilakoni. Oh, judulnya pengen, judulnya butuh, judulnya berharap. Kan seperti itu. Lah kita ini sekarang butuh enggak sama Allah? Berharap enggak sama Allah? Kalau sudah paham ilmunya kasroh, maka kita akan betul-betul ngemis, ya, mengemis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada kenikmatan tersendiri dalam menghinakan diri di hadapan Allah. Makanya orang-orang yang soleh senang menghinakan diri di hadapan Allah. Soalnya enak epol. Boleh saya ngasih sedikit gambaran? Tolong sound systemnya, volumenya dinaikkan lagi, kurang keras sedikit. Ya, coba saya mau ngasih gambaran. Di sini yang belum pernah jatuh cinta, coba angkat tangan. Berarti semua udah pernah jatuh cinta. Ya, ada yang lagi jatuh cinta? Jazakallah khair. Tidak ada. Berarti bapak ibu sudah melupakan pasangan masing-masing. Jatuh cinta itu gak boleh mandek, terus jalan ya. Cinta sama suami, cinta sama istri, cinta sama anak itu harus terus jalan. Kualitasnya harus naik, bukan turun. Tapi biasanya ada panas-panas, apa itu, tai, ayam gitu ya, istilah ya. Awalnya aja kelihatan menggebu-gebu, kemudian akhirnya anjlok gitu. Akhirnya anjlok. Nah itu anak-anak muda itu. Saya kasih gambaran ya. Kalau ada seorang pria jatuh cinta pada seorang wanita dan calon istrinya, Hujan seperti ini derasnya luar biasa. Dia enggak punya motor, punyanya sepeda ontel. Sepeda kayu. Ditelepon sama calon istrinya tadi, "Mas, hujan-hujan begini aku pengen pisang goreng. Tolong belikan aku pisang goreng, bisa tidak Mas ya? Mohon maaf sebelumnya." Jawabannya mesti, "Oh, bisa." Betul atau betul? Oh, bisa, segera, gitu kan? Jin apa jin? Nah, biasanya itu memang wanita calon istri suka ngalem begitu pada calon suami itu biasa. Sambil mungkin gini, "Kan ku uji cintanya, tenan apa ora toh? Tresno karo aku." Nek memang perempuan tuh begitu, aneh gitu. Ya, diuji. Lah anehnya laki-laki yang diuji ini yo nurut. Nurut. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis itu kan, ketika ngobrol dengan wanita mengatakan sebagian besar penghuni neraka adalah kaum wanita. Rasul ngasih pujian dikit pada kaum wanita. Cuman saya heran, kata Rasul, ya, saya belum pernah melihat orang-orang yang pinter-pinter, orang-orang yang berakal itu kok justru kalahnya sama kalian gitu ya. Anehnya di situ. Orang-orang yang pinter-pinter berakal itu kalau sama kalian kok justru kalah. Seperti yang saya sampaikan di ceramah bab 5 jari ini. Masih ingat? Coba yang masih ingat bab 5 jari? Ya, sebagian ingat, sebagian belum ya. Jadi dikatakan oleh seorang kiai ulama, jari manusia 5 ini sebuah pelajaran. Jempol itu perlambang pejabat. Jari telunjuk penuding ini perlambang orang kaya. Kalau jari tengah ini perlambang para ulama. Jari manis ini perlambang kaum remaja. Jari kelingking ini perlambang para wanita. Nah, biasanya kalau pingsut gitu ya, pingsut bahasa Indonesia pingsut apa ini? Adu jari. Hah? Sweet atau apa lah. Pokoknya begitu ya, itu juga bukan bahasa Indonesia itu. Nah, ini jempol ini atau ibu jari adalah perlambang pejabat. Coba kalau ketemu sama jentik, jari kelingking, yang menang mana? Ibu jari sama jari kelingking ketemu dalam pingsut atau sweet, yang menang yang mana? Kelingking, berarti pejabat ketemu perempuan, itu yang menang perempuan. Makanya pejabat yang gak beres dalam tanda petik itu keoknya kalau udah dikasih wanita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang namanya pejabat ketemu orang kaya, sweet atau pingsu tadi, mana yang menang ini? Jempol sama jari telunjuk. Yang menang, jempol. Makanya orang kaya sekaya apapun itu tidak bisa bergerak kalau tidak dapat izin-izin dari pejabat. Karena yang menguasai perizinan-perizinan adalah semua para pejabat. Tapi yang namanya orang kaya gak kalah pinter. Karena orang kaya itu kalau sweet sama jari kelingking, jari tunjuk sama jari kelingking. Orang kaya ini kan nunjuk-nunjuk ya. Itu cepat digarap ya. Terus itu ya. Iya, beli silakan, itu bungkus. Yang itu bungkus juga. Yang itu bungkus juga. Kerjanya cuma nunjuk jadi. Kenapa? Jari telunjuknya sakti karena di belakangnya ada uang yang banyak. Duding jadi ya. Coba kalau kita yang duding, itu bungkus nganggo apa? Bungkus duding enggak pakai duit enggak jalan gitu kan? Tapi ini karena orang kaya, ayo bungkus. Jari telunjuknya ini punya kekuatan. Ketika dia dihadapkan pejabat, jempol, dia kalah. Tapi ketika dihadapkan kepada kelingking wanita, mesti menang. Makanya wanita secantik apapun keoknya kalau ketemu sama orang kaya. Kadang ibu jenis welek, yang laki jeleknya luar biasa. Kok istrinya cantiknya luar biasa? Kenapa? Punya jari telunjuk dia. Bisa duding. Nah, karena orang kaya ini kalah sama pejabat yang gak beres, makanya orang kaya ini suka menggunakan, dia bisa beli perempuan, kemudian dia gunakan untuk mengalahkan para pejabat. Lah, nasib yang agak gak enak itu jari tengah. Jari tengah ini tugasnya mesti gak enak, betul atau betul? Tugasnya mesti bagian yang korek-korek kotoran ya. Bersihkan kok kotoran. Nah, ini perlambang ulama. Memang ulama itu tugasnya gak enak, ngurusi yang ruwet-ruwet itu ulama. Seorang istri kepalanya udah kopior, hampir pecah karena punya suami yang gak beres, mesti dateng ulama, "Yai guru, tolong saya, suami saya begini." Gak ada, "Yai guru, alhamdulillah saya dapat rezeki." Nyopen, gak ada. "Yai guru, kula mumet," gitu kan. Pangestunipun doanya, "Yai guru, saya begini, doanya yai guru, doanya pemerintah pun kalau lagi pusing yang didatangi para ulama. Tolong nih, tenangkan masyarakat, para kiai, para ulama, tenangkan masyarakat. Memang ini urusan yang tidak enak. Tapi lima jari ini kalau kita gabungkan jadi satu, pasti yang paling tinggi adalah jari tengah. Ya, makanya ulama itu derajatnya paling tinggi. Kenapa? Urusannya yang bawah yang enggak enak, enggak enak. Bisa dipahami? Nah, bab gini jangan paham. Ya, paham. Bisa dipahami ini ya. Nah, termasuk anak muda tadi. Dia itu kalau udah untuk wanita yang dia cinta, rela berbuat apapun. Makanya begitu dia hujannya semakin deras, bukan semakin sedih. Ketika hujan ini semakin deras, semakin senang dia. Kenapa? Akan kutunjukkan aku mampu keluar walaupun hujannya deras luar biasa. Jadi semakin susah, semakin menghinakan diri, dia semakin menikmati. Bahkan begitu sampai di depan pintu rumah wanita yang dia cintai, kemudian dibukakan pintu, dia akan tunjukkan kademennya, menggigilnya, berodoknya. Ini pisang gorengnya. Ditunjukkan tuh drodoknya, ini pisang gorengnya. Didrodok-drodokkan. Kenapa? Biar yang lihat kesian dan mengatakan luar biasa. Hujan deras, angin kencang, kilat menyambar, guntur menggelegar. Dia kayuh sepeda demi pisang goreng yang aku inginkan. Ini pria idamanku. Betul ibu-ibu? Loh, betul pak. Ya kan? Betul loh. Nah ini pria yang seperti itu menikmati masa-masa ketika dia berbuat seperti itu. Ketika dia menghinakan diri, kudanan itu dinikmati. Kenapa? Dia ingat. Ini demi si dia. Nah kalau baru orang menghinakan diri demi manusia yang hina. Manusia itu hina kan, mau pria mau wanita. Hina karena banyak dosa. Bahkan untuk urusan-urusan yang hina. Urusan pacaran yang haram dan lain sebagainya. Dia mau menghinakan diri dan dia merasakan nikmat yang luar biasa. Lalu bagaimana nikmatnya orang soleh ketika menghinakan diri sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia itu nangis-nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengatakan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ketika dia ngomong, ya Allah, beneran nih, aku termasuk orang yang zalim. Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim, ya Allah. Menghinakan diri, meskipun sejatinya enggak seperti itu. Nabi kok, enggak seperti itu. Tapi dia sadar dirinya ini kalau dalam pandangan Allah, manusia kotor. Dia lihat seperti itu, dia hinakan dirinya. Merasakan nikmat yang luar biasa. Makanya judulnya orang yang sudah benar-benar baik, itu kalau ibadah mesti senang. Lah kita ini dalam kelompok orang yang menuju baik, belum benar-benar baik. Kalau ibadah belum semuanya bisa senang. Ada ibadah yang buat kita senang, ada ibadah yang buat kita susah, ada ibadah yang biasa-biasa saja. Coba saya mau nanya, puasa Ramadan, kita senang atau susah? Jujur. Alah senang. Ngaku senang. Kalau seneng enggak sambat, aduh ngeleh. Kok panas ya? Wah, kapan adzannya? Ya, ini udah jam berapa ini? Gitu kok seneng. Ya, kok senengnya bukonya itu. Bukonya seneng. Kalau orang-orang yang soleh, dia akan seneng. Ya Allah, lapar nih. Demi Allah ini. Hanya untuk Allah ini. Aku akan untuk Allah. Enggak jadi masalah nih lapar, ayo. Dinikmati itu, bisa merasakan nikmat. Kenapa? Karena dia ingat semuanya bismillah. Dengan nama Allah, untuk Allah, karena mengharap Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang udah bisa begitu hebat. Lah sementara ini kita jalan merendahkan diri, tapi yang kita bawa itu siapa? Yang kita harapkan itu siapa? Itu yang menjadi masalah. Motivasinya, kalau bahasa modernnya begitu. Motivasinya apa? Makanya innamal a'malu binniat. Semua amal tergantung niatnya. Lah kalau niatnya untuk pasangan, calon pasangan aja seperti itu hebatnya. Lah kalau niatnya untuk menyenangkan Allah semestinya hebatnya seperti apa? Makanya Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi Bilal, coba diingat-ingat. Sayyidina Bilal itu kan disuruh keluar dari Islam ya. Disiksa. Kan tetap enggak mau. Tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Pokoknya saya Allah saja yang Maha Esa. Allah Maha Esa. Gak mau pindah agama saya. Saya yakin Allah Maha Esa. Allah yang benar. Ahad, ahad. Dikasih batu di dadanya yang dadanya sudah dicambuk dengan banyak cambuk. Batu yang sangat besar. Seorang pria berkulit hitam tanpa busana di dada. Cuman pakai celana. Diletakkan di padang Sahara yang panas. Jenengan tahu aspal. Itu kalau musim panas kita ngijak tanpa alas kaki. Melonyoh atau enggak melonyoh? Melonyoh. Padang Sahara itu kalau lagi musim panas yang benar-benar panas, coba tanya sama orang-orang yang di Mekah di sana. Itu yang namanya wajan kita taruh, tidak usah dikasih api di bawahnya. Telur dipecah, dimasukkan di wajan tadi, matang. Bayangkan bisa buat goreng telur tanpa apa namanya api. Ini kira-kira hemat atau enggak hemat nih? Hemat kan? Karena panasnya luar biasa. Lah kalau itu yang ditaruh bukan wajan, terus geger. Punggung, punggung ditaruh di pasir yang seperti itu. Panasnya seperti apa? Tanpa alas ini. Panasnya luar biasa. Udah bawahnya panas, dadanya penuh luka itu sakit. Kemudian masih ditindih batu yang sangat besar. Kira-kira sakitnya seperti apa? Pol kan? Sangat sakit. Dalam kondisi seperti itu disuruh keluar dari Islam. Jawaban cuma ahad, ahad, ahad. Menikmati nyebut ahad itu. Menikmati nyebut Allah. Allah, Allah. Kenapa? Dia tunjukkan sama Allah. Gusti, saya cuma pengen kamu ridho sama saya. Niat, Gusti, demi engkau aku dibeginikan tidak jadi masalah, ya Allah. Ya Allah, aku dibeginikan ikhlas, ya Allah. Aku senang, ya Allah. Gak jadi masalah. Ahad, ahad. Yang dilihat Allah terus. Ya nikmat. Orang lain lihat gak mentolong, gak tego, kasihan, sakit. Tapi yang mengalami merasakan nikmat yang luar biasa. Meskipun itu sakit. Meskipun itu sakit. Tapi ada kenikmatan yang luar luar biasa. Makanya Sayyidina Bilal ketika akan dicabut rohnya, ketika mau meninggal dunia, istrinya akan teriak-teriak. Teriak-teriak sedih gitu ya. Wa azanah, sungguh menyedihkan. Besok aku akan kehilangan suamiku. Suamiku sakit, mau meninggal dunia. Maka Sayyidina Bilal teriak sebaliknya. Wa tarabah, sungguh menyenangkan. Besok aku akan meninggal, aku akan ketemu dengan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatku. Jadi menikmati itu, bisa menikmati. Lah kita ini sampai derajat yang mana? Sudah betul-betul karena Allah atau belum? Kalau teman-teman saya yang di belakang ini saya doakan insya Allah sudah karena Allah. Udan-udanan ya kerja bakti, ya bengi nganti jam siji ya dilakoni, duit ya ora dibayar gitu kan, dilakoni ini ya. Yang biyen drati, yang dari mulai awal bangun yang gali. Kalau karena saya, wis mulai ket biyen. Kalau karena saya sudah pergi dari dulu, kadang yo diseneni gitu kan. Ya, yo ora dikai opo-opo ya. Boro-boro dipikirke mangan, mangan yo mikir dhewe gitu. Ya, seperti itu. Semangatnya karena Allah, karena Allah ya dilakoni beneran. Dilakoni beneran, tidak bisa dibendung oleh siapapun. Karena motivasinya itu Allah. Motivasinya Allah. Makanya Allah mengajarkan kepada kita lewat Rasulullah SAW. Kita harus bisa bersama Allah dimanapun kita berada. Karena itu awal dari Al-Quran, Bismillah dengan nama Allah. Ya, Bismillah dengan nama Allah. Bersama nama Allah. Diberkati oleh Allah. Caranya bagaimana? Caranya kita harus merendahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kinten-kinten sakit nama buatan. Latihan. Semua itu pakai latihan. Nah, yang paling gampang latihan itu sebetulnya bapak sama ibu, ibu sama bapak. Suami istri itu ajang latihan merendahkan diri. Ngapunten Pak ya, jenengan sebagai suami, sering enggak dijelek-jelekan sama istri? Ibu aja yang jawab, sering enggak, Bu? Ya. Ngaku toh? Ngaku. Ibu sebagai istri sering enggak tidak diperhatikan suami? Sering semua kan, suaminya juga sering dicaci, dimaki, ngaku, ya. Beliau-beliau merasa tidak diperhatikan suami juga ngaku. Lah, sebagai suami udah kerja satu hari capek atau enggak capek? Kok ini capek ibu-ibu? Capek ya, Pak ya? Capek. Terus pulang sampai rumah tidak dihargai oleh istri, dicaci oleh istri. Keluar kalimat-kalimat yang gak enak dari istri. Itu kira-kira menyenangkan atau tidak menyenangkan? tidak menyenangkan, tidak menyenangkan atau sangat tidak menyenangkan. Pilih mana, dicaci maki istri atau dicaci maki orang lain? Kita akan jawab, kalau 1000 orang nyaci maki saya, beb, itu enggak patek kroso. Tapi njer mulih kerja, pulang kerja capek, pengennya itu dapat senyum istri. Sampai rumah kok yojek dipaidu. Masih dicaci dimaki, itu kan sangat tidak enak. Betul bapak-bapak? Betul loh, Bu. Sangat tidak enak. Nah, kalau istri begitu, suami kemudian terima, mau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya benlahnya. Dene onek ge gak apa-apa, pancen aku dosane akeh. Moga-moga Gusti ngaturi pangapura. Mudah-mudahan saya diampuni Allah. Ini istri saya begini itu memang karena pelajaran dari Allah. Dosa saya terlampau banyak. Saya banyak dosa. Jadi wajar saya dicaci maki istri daripada saya dicaci maki Allah. Udah. Semoga caci maki istri ini menjadi jalaran sebab saya diampuni Allah. Makanya dia dicaci maki senang. Terus. Tapi yang enggak ngomong, ayo terus Bu, jangan tambah umuk. Oh, istrinya nyaci maki, ayo terus gitu ya. Tambah umum akhirnya panas gitu kan. Tapi di hati dia mengatakan, siap Bu, enggak apa-apalah. Memang saya begini kok, pantas gitu ya. Sehingga dicaci, dimaki, dihina istrinya itu dia yang enggak ada kesombongan. Memang pantas. Memang saya begitu. Memang saya banyak dosa. Oh, tadi subuh saya telat, ya pantas saya dionek-onekkan istri saya. Oh, tadi saya begini di jalan. Oh, ya pantas saya dionek-onekkan istri saya. Ini kalau orang udah bisa begitu, hebat. Tapi kenyataannya bisa atau tidak? Kamu tidak ngerti capeknya seorang suami. Aku ki kesel, ngerti ra? Wong wedok nang omah tinggal tompo aja. Ngoceh wae. Tambah panas atau enggak panas, Bu? Tambah panas. Ini panas ketemu panas, airnya umum. Jadinya umum. Lah istri juga begitu, kurang diperhatikan sama suami. Diacukan gitu ya. Kalau istri itu bisa mengembalikannya kepada Allah, maka jadinya bagus. Oh, saya ini sama Allah yang enggak perhatian. Oh, disuruh sholat itu tambah saya minta Arab-Arab kok sinetron. Maksud saya sholat ngadep Allah sambil mikir sinetron. Kalau kemudian saya ngajak ngomong suami enggak diperhatikan, ya pantas. Wong saya ngajak ngomong Allah juga sama ngelantur. Ya pantas lah kalau begitu. Gusti, tolong saya diampuni. Ini kalau bisa begitu hebat. Tapi kenyataannya kita belum bisa. Nah ini latihan. Latihannya apa? Dari kehidupan sehari-hari. Dibantah sama anak, memang betul anak bantah itu jelek, anak kurang ajar, gitu kan? Tapi jangan anaknya dikurang ajar, wah anak kurang ajar, bantah wong tua, jadi kurang ajar tenan. Ya, dibantah anak itu memang enggak enak, itu anak enggak baik, perilakunya enggak baik. Justru kita langsung lihat anak saya kok sampai begini, kenapa ya? Astagfirullah, Gusti ya Allah, tolong maafkan saya, tolong ampuni saya ya Allah. Mungkin kemasukan makanan haram dari rezeki saya yang haram. Mungkin saya kerjanya enggak benar ya Allah, tolong ampuni saya ya Allah. Terus dia akan begitu, jadinya kan bagus. Karena dia rendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya bismillah bareng sama Allah terus tuh ya begitu. Nah, kenyataannya enggak, kita mulai dari jalan itu Allah diinget dikit. Bareng sama Allah dikit, makanya hidupnya susah. Tapi orang-orang yang udah bisa bareng sama Allah, susahnya seperti apapun ya tetap enak. Susahnya seperti apapun tetap enak. Judulnya bareng sama Allah, mirip seorang rasa, ya gak mirip ya, susah mau dimiripkan. Semua yang berkaitan dengan Allah itu tidak bisa dimiripkan dengan apapun. Semua yang berkaitan dengan Allah tidak bisa dimiripkan dengan apapun. Tapi agar otak kita, akal kita itu bisa rodok bayangkan gitu ya. Nah, kalau orang baru bersama dengan kekasihnya itu yang dia cintai, makan apapun rasanya enak kok. Sambal terasi rasa pizza itu kan goro-goro sing ngancani. Ya kan? Sambal terasi rasa pizza gara-gara yang ngancani. Tapi kadang pizza rasa sambal terasi goro-goro sing ngancani. Kalau yang ngancani itu yang kita cintai, sayangi, yang enggak enak tuh jadinya enak. Tapi kalau yang nemeni yang enggak kita sayang, enggak kita cintai, yang enak jadinya tidak enak. Lah kalau udah yang maha enak itu Allah bersama kita, apa ada judulnya enggak enak? Saya mau nanya, kalau udah Allah bersama kita, kita bersama Allah, apa ada dalam hidup ini yang judulnya tidak enak? Ada enggak? Enggak ada. Ya, cukup jelas insyaallah. Itu tadi ringkas dari sekian minggu kita belajar bismillah. Artinya betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya di situ. Kemudian saya lanjutkan. Dari sekian banyak nama Allah yang Allah sebutkan dalam pembukaan surat Al-Fatihah di ayat yang pertama, itu nama yang nomor satu disebut Allah adalah Lafzul Jalalah Allah. Kenapa tidak Bismillahirrahman? Kenapa tidak Bismillahirrahim? Kenapa tidak Bismillahirrahmanirrahim? Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Karena Lafzul Jalalah Allah, Lafzul Jalalah Allah, nama Allah, nama Allah itu satu nama yang mencakup semua nama Allah yang lain. Kalau Ar-Rahman tidak bisa mewakili Al-Qahar, Ar-Rahman tidak bisa mewakili Al-Wadud, Ar-Rahman tidak bisa mewakili At-Tawwab, tidak bisa. Tapi kalau Allah War-Rahman, Allah War-Rahim, Allah Huwal-Latif, Allah War-Razzaq, kalau Allah ini, semua nama Allah yang lain, yang dikenal maupun yang tidak dikenal, semua ada di dalam Allah. Makanya orang kalau gak bisa baca Asmaul Husna, nyebut saja Allah, Allah, Allah. Semuanya udah masuk. Semuanya udah masuk. Makanya kita diajarkan banyak-banyak nyebut Allah, Allah, Allah. Karena itu inti dari semuanya. Inti dari semuanya, Allah. Dan Lafzul Jalalah Allah ini tidak bisa dimiliki orang lain. Gak boleh. Makhluk tidak boleh punya nama itu. Ini nama yang punya cuman Allah. Nama yang punya cuman Allah. Selain Allah tidak boleh. Makanya dalam sejarah makhluk, sejarah makhluk ilal abad sampai kapanpun, tidak mungkin nama Allah itu ada saingannya, enggak mungkin. Jangan coba-coba menyaingi. Ya, jenengan kalau mau nyoba silahkan, resiko jenengan tanggung piyambak. Tapi yang genah ya langsung neraka. Ya, nama ini enggak boleh dimiliki siapapun. Allah, namamu siapa Allah? Wah balak langsung. Ya, langsung kuoplok betul apa niku. Kurang ajar soalnya, ya kurang ajar. Tapi ya jangan dikoplok, urusannya dawa. Urusannya panjang. Ya, nama Allah enggak boleh. Yang lain boleh. Namamu siapa Muhammad? Namamu siapa Ahmad? Sehebat apapun Rasul, kita boleh pakai namanya. Bahkan dianjurkan. Kenapa? Makhluk sama makhluk boleh dipakai. Ahmad, Muhammad, siapa namamu? Ibrahim, siapa namamu? Isa, boleh. Pakai nama Nabi, nama Rasul, siapa namamu? Jibril, boleh. Malaikat, nama malaikat dipakai monggo. Itu ada Syekh Jibril kan? Ada seorang ulama namanya Jibril, Syekh Jibril. Nama malaikat, gak nanggung-nanggung, boleh. Siapa namamu? Malik. Ya rodok medeni. Penjaga neraka, ngeri gitu ya. Ya, siapa namamu Ridwan? Nah, itu cakep gitu kan, malaikat penjaga surga gitu. Enggak apa-apa kasih nama malaikat, boleh. Ya, mau kasih nama binatang monggo kerso. Siapa namamu? Asad. Tapi Asadullah gitu kan ya, singanya Allah. Boleh, enggak jadi masalah. Boleh kasih nama yang bagus-bagus dengan catatan yang bagus-bagus. Jangan nama yang aneh. Aneh, kadang nama aneh-aneh artinya enggak benar tuh juga dipakai orang. Yang pakai enggak cetok gitu kan. Siapa namamu? Bim, salah Bim. Ini kacau gitu. Cari artinya pun enggak, belum ketemu nih artinya apa ini ya. Dipakai nama yang jelas. Tapi nama Allah enggak boleh dipakai. Kita kan pengen baik, tapi kita pakai nama Allah enggak boleh. Tidak ada nama yang lebih baik dari nama Allah, tapi enggak boleh. Itu mutlak miliknya Allah. Dan sebagai bukti Allah itu betul-betul ada. Kita yakin Allah itu pasti ada. Enggak mungkin Allah itu tidak ada. Sebagai salah satu bukti Allah itu maha kuasa. Maha kuasanya Allah itu betul-betul ada. Jenengan cari sejagat raya, set Google saat ini. Siapa yang namanya Allah? Ada tidak? Enggak mungkin ketemu. Sensus penduduk dari kutub utara sampai kutub selatan. Jenengan cari manusia yang namanya Allah atau jin yang namanya Allah. Setan aja ngasih ide enggak berani. Ya. Setan aja ngasih ide enggak berani. Karena pernah uji coba ngasih ide manusia agar ngasih nama anaknya Allah, pernah gitu. Disebutkan di sebuah kitab ada ibu-ibu ngasih nama anaknya Allah. Terus diwilekke ya, jangan gitu ya, nekat. Wah, pengin mau saya kasih nama Allah anaknya. Begitu disebut anak saya namanya, orang itu ngomong begitu, Allah langsung kilat dari langit nyambar anak itu, gosong mati seketika. Langsung mati seketika. Ya anaknya langsung swargo, anak bayi kan ya. Langsung swargo. Tapi coba itu, efeknya itu langsung. Tidak boleh. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang maha esa, Allah yang satu. Enggak boleh disaingi. Enggak boleh. Cuman Allah yang ada. Makanya enggak ada judulnya manusia pakai nama Allah, enggak ada. Tapi Allah mengizinkan kita menyandarkan. Menyandarkan kemanusiaan kita kepada Allah. Hambanya Allah. Boleh. Siapa namamu? Hamba Allah. Siapa? Abdullah. Siapa? Abdillah. Siapa? Abdurrahman. Siapa? Abdul Latif. Disandarkan pada nama Allah. Itu nama yang terbaik. Nah, kadang ada umat Islam yang enggak mau ngasih nama anaknya dicampur Allah, enggak mau, kan aneh. Mestinya kita kan merasa mulia, wong kita boleh menyandarkan nama kita dengan Allah, dalam arti hambanya Allah. Mestinya kita kan seneng ngasih nama anak kita begitu. Tambah golek jeneng sing aneh. Aneh. Ya, itu aneh. Itu aneh. Makanya saya, anak saya yang ketiga saya paksa harus ada Abdul Qadirnya itu. Ali Abdul Qadir. Hambanya Allah yang maha berkuasa itu. Karena saya merasa senang gitu. Kalau sampai anak saya kok namanya disandarkan pada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Lah ini bismillah, lafzul jalalah Allah itu sangat mulia, tidak bisa disaingi oleh siapapun. Dan hebatnya memang betul-betul tidak ada satu makhluk yang pakai nama Allah. Coba kalau jenengan cari kembaran nama jenengan. Nama saya ini karena kembar sama tokohnya FPI juga jadi masalah. Betul atau betul? Itu pernah gue geger di mana-mana. Habib Novel, buronan Polda Metro Jaya. Saya di SMS ngalor ngidul ngitan ngulan. Ada lagi yang komentar begini di Klaten ini. Habib Novel kok aneh-aneh atau malu demo barang ngopo gitu ya. Wah, ada yang komentar begitu sama temennya, Habib Novel nih kok aneh-aneh, kok sampai ikut demo ke Jakarta ngapain gitu ya, ngapain. Karena dipikir itu saya, mergo jenenge kembar gitu ya. Namanya sama-sama Novel. Cuman Novel yang ini asli Habib, kalau itu palsu itu bukan Habib. Artinya itu Novel Bamukmin bukan Habib ya. Namanya Novel Bamukmin. Cuman orang nyebut dia Habib padahal dia bukan Habib. Nah, ini karena nama yang sama. Kita cari kembaran nama kita itu banyak. Muhammad, wah turah-turah. Ya kan Beb ya, nama terkenal Beb Muhammad ini turah-turah. Turah tuh, turah-turah. Jadi kan cari nama Jailani banyak gitu. Coba Sutresno ya, ketemu. Search Google Sutresno, metu tuh banyak tuh nanti. Ya, coba cari nama yang aneh-aneh, kembarannya ada. Tapi nama Allah enggak ada kembarannya, itu mutlak milik Allah, enggak boleh. Kul huwallahu. Cuma Allah yang punya, yang lain tidak boleh punya. Kok bisa begitu? Bagaimana toh, Beb? Karena udah diprogram sama Allah, jenengan mau ngasih nama anak jenengan siapa? Itu udah diprogram sama Allah gitu. Sudah ada programnya nih, nanti ngasih nama anakmu ini, nama anakmu ini. Jangan kaget tuh kok namanya sama ya. Oh, kebetulan kok nama kita sama ya. Wajah sama aja jangan kaget kok. Wadang itu kembar 99% mirip padahal ya dulur bukan, saudara juga bu, bukan, anak kembar juga bukan. Kok bisa miripnya luar biasa. Saya kemarin di Jakarta kaget lihat ada orang Pasar Kliwon kok di ini kok tonggo saya plek ser gitu ya. Ternyata orang lain, meh tak sopo, untung ora tak sopo. Coba kalau saya sopo tiwas kisinan saya. Coba saya panggil bianter gitu ternyata bukan, kan saya izin toh ya. Plekser itu 99% mirip, sampai gendutnya ya sama, jenggotnya ya sama, mirip betul, kotak-kotak wajahnya juga sama. Ternyata orangnya bukan itu, beda orangnya. Tapi kalau Allah enggak mungkin dicaingi, enggak mungkin dikembari, itu Allah. Ya. Lafzul jalalah Allah ini kalau kita panggil langsung datang. Allah langsung datang, karunianya datang, rahmatnya datang. Pertolongannya datang. Makanya Allah nyuruh kita manggil. Udu'uni astajib lakum. Panggil aku. Udu'u itu panggil. Panggil aku. Nah kita disuruh manggil Allah kok ngundang Gusti kok yora gelem. Panggil aku astajib lakum. Langsung aku beri. Langsung aku kabulkan. Langsung aku penuhi. Langsung. Udu'uni astajib lakum. Nggak pakai fa'lil jawab, enggak. Ud'uni astajib lakum. Itu dibahas sama ulama. Kenapa kok enggak pakai ud'uni fa astajib lakum, tapi ud'uni astajib lakum. Kenapa enggak pakai fa? Allah enggak mau dipisah sama hambanya. Enggak ada kata panggil aku maka aku jawab, enggak. Karena kalau pakai maka itu masih ada jarak, masih ada jarak. Tapi Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Panggil aku, langsung aku jawab. Kenapa? Tidak ada jarak yang bisa memisahkan Allah dari makhluknya. Kalau makhluk ada jarak dengan Allah, tapi Allah tidak ada jarak dengan makhluk. Allah dekat sekali, dekat sedekat-dekatnya luar biasa. Cuman satu tugas kita, konekkan, panggil Allah. Mau manggil selesai. Yang jadi masalah, nyebut Allah itu aja kita jarang. Kalau toh kita nyebut, masih ada orang mengatakan, itu gak ada tuntunannya. Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu. Nyebut Allah kok bengak-bengok. Komentarnya negatif. Ya, memanggil Allah itu ya mau senang ya terserah, mau teriak ya boleh. Gustinya enggak budek kok, Allah enggak budek, Allah enggak tuli, ngapain teriak-teriak? Ngapunten Gusti mboten budek, jenengan ingkang budek. Paham? Saya ini teriak ini karena setan saya banyak. Buat ngusir setan biar minggir. Kemudian juga untuk hati saya biar bisa dengar. Kadang saya nyebut Allah, hati belum mau. Tapi hatiku tak kandani Allahu, Allahu. Ayo melumuni Allah gitu. Dan juga biar jenengan kupingnya ini juga dengar. Sehingga bisa tiru-tiru ikut nyebut nama Allah. Itu gak jadi masalah. Cuman kadang komentar orang macam-macam lah. Yang berkomentar silahkan berkomentar. Karena Indonesia penuh dengan ahli komentar. Komentator tuh banyak, bola ya banyak, politik juga banyak, ekonomi juga banyak, komentator agama juga banyak, komentator amalan juga banyak. Makanya enggak usah bingung sama yang suka komentar, tetap Allahu, Allahu, Allahu. Makanya salah satu qasidah itu kan Allahu, Allah, Allahu, Allah, ya dzal jalali wal ikram. Sayangnya kita kalau ada qasidah yang Allah nyebut Allah, kadang itu enggak perhatian. Enggak semangat manggil. Nah, kalau kita semangat manggil, ya datang langsung tuh rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah, ampunannya Allah, karunianya Allah, makhluk-makhluk yang cinta kepada Allah kumpul semua. Kita nyebut Allahu, Allahu. Itu makhluk-makhluk yang cinta sama Allah langsung kumpul seketika melu-melu. Allahu, Allahu, Allahu. Seperti itu. Kenapa? Karena ini nama yang paling bagus, nama yang paling mulia. Begitu disebut, sumpek hilang. Jenengan kalau gak percaya, saya ajari resep ini diamalkan. Tapi komisi 10%. Ya. Kalau jenengan sumpek, sumpek. Siapa sih manusia yang tidak mengalami sumpek? Mesti mengalami sumpek, ya kan? Kepikiran apapun itu yang buat sumpek. Kepikiran apapun yang buat sumpek. Jenengan ambil nafas, ya. Terus jenengan teriak, teriak. Gak usah bengok. Maksudnya rodok banter gitu ya. Allah. Teriak begitu. Entah di kamar, jangan di jalan. Dikira gila nanti. Ya, di kamar atau di mana? Kalau memang di tempat umum, ya teriak. Teriak di hati, keluarnya pelan, tapi teriaknya di hati, Allah. Teriak begitu. Sambil dikeluarkan nafas. Sekali saja sumpek jenengan sak jagat hilang. Jadi sumpek sebanyak apapun akan hilang. Itu kekuatan nama Allah. Praktekkanlah. Tapi kok tahu? Ya, kerap sumpek soalnya. Oh, dalam hidup ini masa gak kerap sumpek dari mulai lahir sampai sekarang kan sumpeknya kan macam-macam ya. Pernah sumpek begini, teriak Allah, itu hilang. Itu hilang. Apalagi teriaknya sama tidur melumah, lihat ke langit. Lihat ke langit, tidur, lihat ke langit di tengah lapangan. Tapi dicek dulu lapangannya ada ular atau tidak ya. Yang aman gitu, terlentang, terus lihat langit. Terus teriak, Allah gitu. Panggil, sumpek langsung hilang. Karena nama Allah ini punya kekuatan yang luar biasa. Kalau yang ngucap tuh orang soleh, yang getar kenati. Kalau kita masih biasa-biasa, ya kan? Kalau kita biasa. Kalau orang soleh yang ngucap, itu sekali ngucap bisa buat orang lain nangis. Ya, sekali ngucap bisa buat orang lain nangis, bisa geter kena hatinya. Karena betul-betul muncul dari hati yang bersih. Kalau hati kita kan masih campur macam-macam nih. Orse yono, rokete yono gitu kan. Wangine yono, mambune yo, yono, gaduh-gaduh nih. Hati kita gaduh, gaduh-gaduh. Kalau orang soleh enggak, dari hati yang bersih betul. Sehingga punya kekuatan yang luar biasa. Itu kan pernah ada orang soleh praktek ucap Allah langsung tembok retak. Allah, retak temboknya. Karena enggak kuat dengan apa namanya keagungan nama Allah. Lo anzalna, kalau kami turunkan Quran ini ke gunung pasti akan hancur lah, lebur. Quran itu kan wahyunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lafzul jalalah Allah bagian dari wahyunya Allah. Namanya Allah dan juga wahyunya Allah. Kalau kita sebut, pasti ada pengaruh yang luar biasa. Nah kalau kita nyebut nama-nama yang baik saja itu ada pengaruhnya. Sebagaimana diteliti. Orang itu kalau nyebut yang baik-baik terus, misal ngomong gini, aku senang, aku senang, aku senang, aku senang, aku senang. Ngomong gitu terus, lama-lama hidupnya senang. Tapi jenengan coba satu hari nyebut mumet, aku mumet, aku mumet, aku mumet. Mumet, aku mumet, mumet. Sudah, itu mumet terus tuh nanti. Banyak tau yang hariannya, zikirnya gitu kan? Mumet aku, aduh, piye gini, mumet aku, mumet. Aduh, mumet aku. Ada enggak yang begitu? Ada itu, hariannya mumet, mumet, mumet. Ya mumet tenang gitu. Tapi aku senang, aku senang, aku senang, akan senang betul. Itu diteliti, apa yang kita sebut itu akan terjadi. Gitu. Yang kita sebut akan terjadi. Punya pengaruh yang luar biasa kepada hati dan otak kita. Nah kalau otak kita, hati kita sudah diisi Allah, Allah, Allah. Ya orangnya jadi kuatnya luar biasa. Karena dia akan terus dapat selimut-selimut pakaian-pakaian dari keindahan-keindahan asma Allah itu. Terus nyelimut dia Allah, Allah. Karunia datang Allah. Nah kalau kita mau praktekkan tiap hari bagus. Makanya kalau Habib Anis itu wirid, di antara wiridnya habis sholat subuh dan sholat asar ya, habis sholat subuh dan sholat asar itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali, terus la ilaha illallah 5 kali. Terus Allahu Allahu Allah Allah sebanyak 25 kali. Jadi minimal satu hari nyebut Allah Allah sebanyak 50 kali. Lah kalau kita gimana? Belas, niat nyebut Allah itu belum. Ya sekatut ada bismillah ada Allahnya gitu kan. Manggil doa ya Allah ada Allahnya. Belum, belum betul-betul memanggil Allahu Allah. Saya sering praktekkan kalau ceramah saya tutup cuman doanya manggil Allah. Itu ya udah nangis. Ya, saya bilang kalau punya hajat, ayo bareng-bareng kita sampaikan sama Allah. Saya akan sebut Allah, jenengan di hati sampaikan hajatnya masing-masing. Masih ingat waktu tanggal 9 Agustus tuh? Di alun-alun itu, saya cuma ngomong Allah kan, enggak yang lain. Allah. Pengennya enggak nyebut yang lain. Allah, Allah. Nyatanya ya do nangis gitu. Bisa? Ya, kita bisa nangis, bisa terenyuh. Karena kekuatan nama Allah tuh luar biasa. Lah, mau enggak kita praktekkan itu? Nih, lafzul jalalah Allah. Dan dari namanya Allah ini gak bisa dimusnahkan. Seperti yang udah sering saya sampaikan, terangkan kalau kita bahas basmalah ya. Selalu kita bahas itu. Allah itu gak bisa dimusnahkan, gak bisa dihancurkan. Kullu syai'un halikun, kullu syai'in halikun, illa wajhah. Segala sesuatu itu hancur, gak pakai akan hancur. Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu akan hancur, bukan. Segala sesuatu hancur. Musnah, binasa, semuanya. Jenengan saya, kita tuh musnah. Kenapa musnah? Kalau pasti nanti akan musnah, ya berarti udah musnah. Semua yang akan mati, itu ya pasti akan mati. Berarti ya jadinya mati gitu loh. Ya, semua akan mati. Misal ada orang ya akan naudzubillah min dzalik diceraikan oleh suaminya seminggu lagi. Itu kira-kira udah terasa cerai belum tuh? Sudah terasa seperti itu. Lah kita ini akan binasa, tapi enggak kerasa binasa, kan aneh toh? Aneh. Kita ini akan mati tapi enggak kerasa mati. Kita akan hancur tapi enggak kerasa hancur. Tapi kalau mau dicerai kerasa cerai, bisa ngerasakan. Tapi mati enggak. Padahal Allah mengatakan kullu syai'in halikun. Semua itu hancur. Binasa. Kudunya dia sudah kerasa ke, ya wes aku jadi rawono berarti ya. Sudah saya ini enggak ada. Jadi ya jangan sombong lah, jangan merasa hebat lah. Nyatanya memang tidak ada apa-apanya. Illa wajhah, kecuali Allah. Allah tuh gak mungkin hancur. Dari namanya saja gak bisa dihancurkan, apalagi Allahnya. Allah alif lam lam ha. Alifnya hilang jadinya lillah, untuk Allah. Lamnya hilang satu jadinya lahu, untuk dia Allah. Lamnya hilang tinggal hu. Hu artinya dia, dia adalah Allah. Coba kalau namanya misalnya siapa? Sentosa. S-nya hilang, A-nya akhir hilang, jadinya entos. Ya kan, jadinya entos. Sudah lain, sudahlah, lain. S-E-nya hilang, sen, tinggal tosa. Lah tosa ki apa artinya gitu? Ya, motor gitu ya. Naufal, nun-nya hilang, jadinya waflun. Waflun ki apa? Ya. Nun-nya hilang, waw-nya hilang, jadinya fal, full. Jadi kacang nanti akhirnya. Repot, artinya berbeda atau kadang tidak punya arti. Tapi kalau nama Allah enggak bisa dihancurkan. Alifnya dihilangkan tetap Allah, lamnya dihilangkan tetap Allah. Lamnya dihilangkan lagi tetap dia adalah Allah, tidak bisa dihancurkan. Makanya nama ini punya kemuliaan. Dihancurkan enggak bisa dan harus dimuliakan. Karena itu jangan sekali-kali merendahkan nama Allah. Meremehkan dalam arti batiniah atau zahir. Tulisan Allah ini jangan sampai direndahkan. Ngapunten sih, jenengan sadar nggak sadar, sering lihat, ya, helm dikasih stiker Allah, helm kasih stiker Bismillah, kan helm tempatnya di kepala, betul ya? Tapi kalau parkir ditaruh di mana? Sering ditaruh di bawah, ya kan? Ada lagi yang helmnya ditaruh di dalam jok, terus didudui, berarti Allahnya didudui. Gak sadar kan? Gak sadar. Ada lagi yang dulu sering saya sampaikan di selebor. Selebor belakang. Bangga sebagai muslim. Stiker Allah ditempel di belakang. Wah, ben wong nyawang kabeh. Jadi bletok-bletok itu biar masuk. Allahnya kena bletok itu ya. Ya. Jadi Allahnya dikasih bokongnya orang yang gonceng di belakang. Ya, na'udzubillah min. Minzalik. Saya masih ingat almarhum Ustadz Muhammad Najib atau dikenal Ustadz Najib. Itu di pom bensin pernah hampir ngejak berkelahi orang gara-gara gitu ya. Orangnya naruh stiker apa namanya Allah itu di motornya di bawah. Marah dia, kamu muslim atau bukan? Saya ragu kamu muslim gitu ya. Jangan-jangan kamu non muslim yang menghina Islam ini ya. Klentek ini penghinaan ini. Memang karena punya gairah, semangat yang besar tentang nama Allah. Belum lagi ya, ngapunten kalau jenengan belanja di pasar. Berapa banyak bungkus-bungkus dari bekas-bekas buku-buku pelajaran agama. Padahal itu yang jualan ya orang Islam ini. Ini banyak yang seperti itu. Jadi tidak ada penghargaan tuh sama lafdzul jalalah. Lain Sayyiduna Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi itu jadi wali besar gara-gara dalam keadaan mabuk. Dia ketemu tulisan Allah di tengah jalan. Dia ambil, dibawa pulang, dibersihkan, dibungkus kain yang bersih, disemprot minyak wangi. Ditaruh di atas tempat yang tinggi. Akhirnya sama Allah diangkat jadi wali, dikasih titel sama Allah, wahai Bishr, engkau harumkan namaku dan muliakan namaku di dunia, maka aku akan harumkan dan muliakan namamu di dunia dan akhirat. Sepele ya kelihatannya ya, sepele. Tapi itu karena mengharumkan nama Allah. Ya insya Allah orang yang namanya Abdullah, ya muslim jenengnya Abdullah, ya insya Allah gak kesentuh neraka lah insya Allah. Maksud malaikat berani ngabsen, Abdullah neraka. Ya. Jadi kalau namanya Abdullah Abdurrahman tuh diantara syafaatnya, orang-orang yang namanya seperti itu diantara syafaatnya, nanti di akhir umurnya insya Allah dapat tobat. Tapi ya terus aja ngeladra. Ya aku tak jenggok Abdullah tak ngedan sik, ngawur. Ya gak begitu. Di antaranya seperti itu. Itu dari kemuliaan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Alhamdulillah saya udah bicara cukup banyak. Ini jam 10 kurang 20 menit. Ini ada Habib Muhammad biar ngasih tambahan-tambahan. Ya, saya udah ngomong berapa jam ini? Hampir 1 jam setengah ya. Jadi lebih enak begitu ya, kita awali dengan Fatihah, kemudian sholawat dikit, langsung kita ngaji. Setuju? Jadi mulai Jumat depan seperti itu. Habib Muhammad biar ngasih tambahan. Habib Muhammad kok belum dikasih minum ini? Ya, ini panitianya lupa ngasih minum Habib Muhammad nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah takdirkan kita semuanya kumpul bareng di tempat ini. Sekalipun dalam keadaan hujan, maka selayaknya seorang mukmin itu kata Nabi diperintahkan untuk ngambil pertanda, tapi pertanda yang bagus. Kalau umpama kita lihat kadang burung gagak atau burung hantu, enggak boleh kita ngomong, "Oh, ini bentar lagi ada musibah ini." Tapi kalau ada sesuatu yang bagus, boleh. Contoh saya mungkin ziarah kemana, pulang di tengah jalan mampir di pom bensin, kan biasa ada namanya itu yang petugasnya. Namanya Muhammad Makbul misalkan. Oh, berarti ziarahnya makbul kalau gitu. Dan ngambil pertanda baik itu boleh dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekalipun di luar hujan deras tadi, insyaallah di sini tetap hujan deras tapi hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah berjuang untuk bisa istiqomah ke tempat ini, insyaallah semua yang kita hajatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentang nama, jadi tidak benar kalau diistilahkan apalah arti sebuah nama. Nama itu berarti. Makanya Nabi itu perhatian dengan nama sahabatnya. Ada sahabat yang waktu itu namanya Jamrah, bara api. Disuruh ganti sama Nabi. Nabi perhatian dengan nama. Nabi ngatur orang itu suruh kasih nama, nama yang bagus. Kenapa? Karena nama adalah bagian daripada doa. Kalau katanya orang Jawa, asma kinaryo jaba. Nama itu bagaikan doa. Dan dikatakan khairul asma'i ma'ubid thumma humid. Paling bagusnya nama itu yang ada Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Qadir, dan nama-nama Abdul-Abdul yang lain. Dan nama yang ada hubungannya sama kalimat tahmid, Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, dan lain sebagainya. Nama yang paling afdal. Karena itu dalam pemberian nama, jangan asal-asalan. Akhirnya ada orang istikharah, pokoknya saya mau kasih nama sesuai dengan Al-Quran. Begitu dibuka, yang ada di awal yaitu nama anak saya. Akhirnya ternyata anaknya namanya Tony, kepanjangannya Syaitoni. Lah kan repot kalau gini. Makanya untuk mata nama itu harus sowan dulu pada para ulama. Kadang-kadang biasa tradisi kita itu datang sama para ulama, minta ayo anak kita mau dikasih nama siapa. Dalam kitab Manhajus Sawi karya Habib Zain bin Smith, itu di bab cinta sama orang soleh, itu ada satu, atau itu hadis atau ucapan sahabat atau ucapan ulama, ya lupa. Itu dikatakan bahwasanya nanti ada hamba yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan ini hamba yang layak disiksa. Ketika ini hamba akan disiksa, Allah manggil malaikatnya. "Hei malaikatku, coba tanya dia. Dia pernah cinta sama ulama enggak?" Tanyakan sama malaikat, kasih jawaban, enggak pernah. Coba lihat, dia pernah duduk di majelisnya ulama enggak? Enggak pernah juga. Tanya lagi coba. Coba dia pernah makan makanan hidangannya ulama. Ya, mungkin ada ulama yang satu tempat gitu bagi-bagi makanan ulamanya, atau satu area dia makan bareng dengan ulama. Pernah enggak? Enggak pernah. Sudah kalau gitu, coba kita lihat. Namanya sama enggak dengan nama salah seorang ulama aku? Enggak sama. Kok itu nama orang-orang tuanya sama enggak dengan namanya ulama? Enggak sama. Kemudian dia pernah enggak, apalagi ada ikatan enggak sama ulama? Sampai akhirnya tidak ada ikatan sama sekali dengan para ulama. Kemudian ketika tidak ada ikatan sama sekali, Allah mengatakan, "Wahai malaikat, masukkan dia ke dalam surga." Kenapa? Karena dia pernah cinta dengan orang yang orang itu cinta dengan para ulama. Nah, tadi di bagian tadi kan ada namanya mirip dengan nama ulama, maka insya Allah bisa mendapatkan bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hanya berdasarkan nama yang mirip dengan nama orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pilih nama yang paling baik untuk anak kita. Karena termasuk kewajiban orang tua kepada anaknya, orang tua harus memberikan kepada anaknya itu nama yang bagus. Itu jangan asal-asalan kasih nama. Tak pernah tahu ada orang namanya agak aneh ini. Muhammad Hitler Rudius Iqbal Ibnu Tinasagita. Ini kan namanya kan rada aneh ini. Muhammad itu nama nabi. Hitler itu pembunuh. Rudius itu kan kayak nama pendeta-pendeta. Paus, Paulus, apalagi yang us, Pertus, apalagi pokoknya. Ini Rudius. Iqbal itu pun juga nama ulama. Yang jadinya Ibnu Tinasagita ini maknanya apa? Ternyata anak itu putra dari pasangan Martinah dan Sugito. Sehingga dikasih nama Ibnu Tinasagita. Mudah-mudahan yang segini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apalah arti sebuah nama? Ternyata nama itu sangat berarti. Insyaallah Jumat ini kita cukup belajar tentang bismillah itu ya. Nama Allah luas betulnya kalau dibahas. Insyaallah nanti Jumat depan kita lanjutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, insyaallah. Sebelum diakhiri ada beberapa pengumuman bagi hadirin yang kerso ikut kerja bakti ngecor hari Ahad besok. Tolong nanti selesai majelis mendaftarkan dirinya. Ya, mendaftarkan dirinya di kantor depan, cari Mas Roni atau Mas Seto di situ di samping dia. Daftarkan diri. Kalau emang punya rombongan, Bib, kami berlima. Dari mana? Biar ditulis. Tujuannya apa? Biar nanti yang bagian nyiapkan konsumsi tidak kebingungan. Ya, enggak kebingungan. Karena konsumsinya harus disiapkan. Jangan sampai ada orang yang kelelahan terus kelaparan dan kehausan. Makanannya harus lebih dari cukup, tapi jangan sampai mubazir ya, jangan sampai mubazir. Biar lebih enak lah yang masak, tolong nanti dicatatkan. Motong kambing. Amin. Kemudian yang kedua, bagi yang malam ini mau ikut kerja bakti selesai majelis, ya teman-teman di belakang kelihatannya butuh bantuan untuk bendrati. Ya, untuk bendrati. Kalau ada yang mau kerja bakti, nanti bisa langsung ke belakang saja ikut bendrati. Ya, insyaallah bendratinya itu akan terus selama bangunan itu berdiri ila yaumil kiamah, ya bendratan jenengan satu ya tetap ada di situ, tidak akan hilang. Jadi punya catatan mbiyen aku lho. Piro sak puteran. Ya lumayan itu kan daripada tidak sama sekali ya, ada gitu. Kemudian yang ketiga, hari Ahad kerja bakti akan saya mulai jam 6 pagi. Yang mau datang jam 9 boleh, mau datang jam 1 juga boleh, mau datang jam 5 sore juga boleh. Sak selonya. Bebas sak selonya. Tapi dimulainya jam 6 pagi. Kemudian kira-kira hari Ahad bisa ngecor total apa enggak, Beb? Enggak tahu. Saya baru tahunya besok malam. Karena kalau perjuangan belum selesai ya belum bisa diputuskan. Karena waktu itu buat saya 1 menit sangat berharga. Walaupun saat ini bentuknya masih begitu, bisa jadi besok selesai. Wallahu alam. Saya enggak ngerti. Kalau besok ada yang mau ikut kerja bakti, boleh enggak, Beb? Saya mau datang pagi jam 8, mau ngewangi biar cepat rampung. Sangat boleh. Karena besok pagi khususnya semakin banyak tenaga semakin bagus. Ya, semakin banyak tenaga semakin bagus. Kemudian bagi yang berminat untuk beli buku-buku saya, buku yang lama sudah mulai dicetak ulang. Di antaranya Akhlak Para Wali. Itu nanti bisa dibeli di depan. Kemudian jenengan bisa bantu juga untuk woro-woro sama teman-temannya. Hasilnya itu nanti untuk perjuangan kita bersama-sama. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada permohonan, jangan lupa ya, Jumat depan jam 8 insya Allah. Jam 8 besok Jumat depan jam 8 kita awali dengan Fatihah seperti biasa, kemudian baca kalimat tauhid dan solawat, kemudian langsung ngaji. Jadi datangnya teman-teman yang lain dikasih tahu, insyaallah kita akan mulai lebih awal. Jam 8 sudah, jam 10 insyaallah udah bisa pulang ke rumah masing-masing. Ada pengumuman dari Habib Jamal, kakaknya Habib Syah ya. Besok Sabtu ba'dal maghrib, malam Ahad, di Masjid Jami As-Sagaf, setelah sholat maghrib, ya setelah sholat maghrib, ada pengajian umum, akan diisi insyaallah oleh Syekh Ali Al-Jabir ya, insyaallah. Ba'dal maghrib ya, insyaallah. Di sini juga ada kerja bakti, jangan boleh pilih, ke sana boleh, ke sini juga boleh. Dari sana ke sini atau dari sini ke sana, monggo kerso. Semuanya bagus, semuanya baik. Ada permohonan doa dari semua yang memohon doa, walaupun tidak saya sebutkan. Ya, semoga hajatnya terkabul, khususnya tadi hajat salah satu jamaah Ar-Raudhah yang memang ngurusi di sini, yaitu hajatnya agar anaknya bernama Hirnawati dan Agus Prayogo Dermawan lulus tes CPNS dan diterima seperti yang diinginkan insyaallah. Kemudian ini ada yang ulang tahun ke-67, Ibu Hajah Sri Harsono Kalioso. Moga-moga panjang umur, sehat walafiah fi taatillah insyaallah. Kemudian ada yang sedang sakit, Ibu Hajah Siti Nafisah dan Ibu Yatmi, ataupun siapapun yang sakit-sakit, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disembuhkan dari segala macam penyakit yang dideritanya. Amin Allahumma amin. Al-hadiniyah wa kulniyatin shodiyatin jami'an nafi'ah wa ila hadrotir Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'imain bidawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga barokah dan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.